Kemudian ya Imam An-Nawawi yang membuat pasal yang baru, ya faslun wa ajma'al muslimuna ala wujubi siyanatil mushafi wa ihtiramihi. Ya. Pasal ya sepakat para ulama, sepakat kaum muslimin wajib untuk menjaga mushaf. Ya wajib untuk menjaga mushaf dari dihinakan. Ya tidak terkena kotoran-kotoran, ya. Dan ahli ihtirami dan juga wajib untuk memuliakan mushaf. Kita wajib untuk beradab kepada mushaf Al-Quran. Tidak boleh ditaruh di bawah. Ya, ditaruh di meja. Bahkan kalaulah dia ditumpuk dengan buku yang lain, ya, maka Al-Quran itu yang paling tinggi. Ya, Al-Quran ya'lu wa la yu'la alaih. Hendaknya Al-Quran itu paling tinggi dan tidak ada sesuatu yang di atasnya. Ya, wajib kita memuliakan Al-Quran. Qala ashabuna wa ghairuhum walau alqahu muslimun wal'iyadu billah fil qadurat sara al-mulki kafiran. Ya, dan para ashab kami, yakni para ulama Syafi'iyah, berpendapat seandainya seorang muslim, ya semoga Allah melindungi kita dari perbuatan tersebut, ya dia melemparkan Al-Qur'an fil qadurat, ya pada sesuatu yang kotor, ya ke arah sesuatu yang najis, ke tempat pembuangan sampah misalnya atau ke tempat-tempat yang najis, sara al-mulki kafiran, maka orang yang melempar Al-Qur'an ini ke tempat yang kotor tersebut, maka dia menjadi kafir. Kafir, keluar dari Islam. Ya, kenapa? Karena dia tidak memuliakan Al-Quran, padahal wajib. Kalaulah hatinya yang beriman kepada Al-Quran tersebut, mustahil dia melemparkan Al-Quran ke tempat yang kotor. Mustahil dia demikian. Ya, dan memang wajib kita memuliakan Al-Quran ya, sebagaimana yang Allah ya, tegaskan di ayat Al-Hajj yang sudah saya sampaikan. Dzalika wa may yu'adzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Ya barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hati. Ya walaupun memang asal ayat ini tentang syiar-syiar haji. Ya memang tentang syiar-syiar haji. Namun ini juga berlaku secara umum. Ya ini wajib kita memuliakan syiar-syiar agama ini. Ya tidak boleh kita menghinakan syiar-syiar agama ini sama sekali. Ya syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah Al-Quran. Ditambah lagi, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam riwayat Imam Abu Dawud ya hadis nomor 4449 dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani ya rahimahullah taala ya dari hadis Abdullah bin Umar ya pernah ada orang-orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang mereka Yahudi tentang dua orang Yahudi yang berzina berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Abul Qasim inna rajulan minna zina bimra'atin. Ya, wahai Abul Qasim, yakni kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada seseorang di antara kita yang dia berzina dengan wanita. Ya, berzina dengan wanita, fahkum bainahum. Ya, maka hukumlah di antara mereka. Yakni karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau sebagai ya khalifah, sebagai pemimpin di Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk menghukumi. Fawadu'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wisadatan. Kemudian mereka meletakkan bantal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajalasa 'alaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya duduk di atas bantal tersebut. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya duduk di atas bantal tersebut. Yang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya duduk di atas bantal tersebut, qala ituni bitawrah. Nabi SAW minta didatangkan, bawakan kepadaku Taurat. Ya, fa inni ya fa inni biha. Ya, sesungguhnya Nabi SAW ya ingin menghukumi dari Taurat tersebut. Fa naz'al fa utiya biha. Kemudian didatangkan Taurat tersebut. Fa naz'al wisadata min tahtihi. Ketika didatangkan kepada Nabi SAW Taurat, Nabi SAW mencabut bantal yang tadinya beliau pakai. Ya, beliau ambil bantal yang beliau pakai, wawadu'at taurata alaiha. Lihat bagaimana Nabi SAW memuliakan Taurat. Ya, Taurat kitab yang sudah ya dirubah-rubah oleh orang Yahudi sendiri, tapi di dalamnya tetap terdapat kebenaran. Nabi SAW memuliakan Taurat. Ya, fawadu'at taurata alaiha. Nabi SAW meletakkan Taurat di atas bantal tersebut. Ya, dalam rangka memuliakan Taurat tersebut. Tsumma qala amantu biki wa biman anzalaki. Kemudian Nabi SAW bersabda, aku beriman kepadamu, yakni kepada Taurat, jumlatan, secara global. Nabi SAW beriman. Tapi tidak beriman tafsiran, yang secara terperinci, karena di dalamnya terdapat yang itu hasil perubahan dari orang Yahudi. Tapi secara global, wajib kita beriman kepada Taurat. Dan Nabi SAW berkata, aman tubiki wa biman anzaraki. Aku beriman kepadamu dan kepada zat yang menurunkanmu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumma qala i'tuni bi'alamikum. Kemudian Nabi SAW ya bersabda lagi, bawakan kepadaku orang yang paling alim di antara kalian. Ya thumma utiya bifatan syabin thumma dhakara qissata ar-rajmi. Ya kemudian didatangkan ya orang muda, ya anak muda, tapi dia alim. Alim tentang Taurat, yakni kisah yang masyhur yang dia meletakkan ayat tangannya di atas ayat rajam. Aslinya ada ayat rajam di dalam Taurat, dia meletakkan tangannya di atas ayat rajam. Ya syahidnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan Taurat, wa wada'at Taurata 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan ya Taurat tersebut di atas bantal yang tadinya beliau pakai. Yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan Taurat tersebut. Akraman Nabi sallallahu alaihi wasallam at-Taurata ma'a fihi min batil. Ya, Nabi SAW memuliakan Taurat padahal di dalamnya terdapat kebatilan, yakni hasil perubahan dari tangan-tangan orang Yahudi sendiri. Maka yang memuliakan Al-Quran lebih patut lagi, ya, lebih wajib lagi kita untuk memuliakan Al-Quran. Alladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Yang Al-Quran tersebut tidak ada kebatilannya sama sekali di awal maupun di akhirnya. Ya, wajib kita memuliakan Al-Quran. Ini diantara ya dalil-dalilnya yang menunjukkan wajib kita memuliakan Al-Quran, ayat Al-Hajj secara umum, dan juga kias aula dari pemuliaan Nabi SAW terhadap Taurat. Ya, maka barang siapa yang melemparkan atau menghinakan Al-Quran, seorang Muslim yang dia menghinakan Al-Quran, melemparkan Al-Quran ke tempat yang najis, ya maka dia menjadi kafir keluar dari Islam, bukan hanya melakukan perbuatan yang haram. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa yahrumu tawassuduhu, ya, dan haram menjadikannya sebagai wisadah. Ya, haram menjadikan Al-Quran sebagai wisadah, sebagai bantal. Ya, tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai bantal. Ya, kemudian berlanjutkan, bal tawassudu ahadi kutubil ilmi haramun. Ya, bahkan bukan hanya menjadikan Al-Quran sebagai bantal saja yang haram, bahkan menjadikan kitab-kitab ilmu, ya, kitab-kitab ilmu, kitab tafsir misalnya, atau kitab hadis Nabi SAW, atau kitab fikih yang di dalamnya terdapat ilmu, bahkan tidak jarang terdapat ayat Al-Quran, terdapat hadis Nabi SAW, itu pun haram untuk dijadikan bantal. Ya, tidak boleh untuk dijadikan bantal. Kecuali ya, jika ada keadaan darurat. Ya, keadaan darurat, ya, seperti keadaan darurat yang dicontohkan oleh Imam Nawawi, ya, di Al-Majmu', ketika khawatir kitabnya dicuri misalnya. Ya, ketika khawatir kitabnya dicuri. Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan untuk menjadikan kitab tersebut sebagai bantal karena dia khawatir untuk dicuri. Atau juga sebagaimana ya contoh keadaan darurat dan mendesak seperti yang dialami oleh ya sebagian ulama hadis. Ya, sebagian ulama hadis sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Adi, yang beliau menyebutkan kisahnya ya, dengan sanadnya bersambung kepada Ma'mar bin Rashid As-Sana'ani. Ma'mar berkata, ijtama'tu ana wa Syu'batu wa Tsauri wa Ibnu Jurayj. Ya, pernah aku berkumpul dengan ya saya Syu'bah, Sufyan As-Tsauri, Imam Ibnu Jurayj. Masyaallah, ini para imam besar. Ya, para imam besar berkumpul. Ya, Ma'mar itu imamnya ahli Yaman. Ya, Syu'bah imamnya ahli Basrah, Sufyan Ats-Tsauri imamnya ahli Kufah, ya, Ibnu Jurayj imamnya ahli Mekah. Para ulama besar berkumpul pernah. Ya, faqadima alaina shaykhun fa amla alaina 4000 hadithin. Ya, kemudian datang kepada mereka seorang syekh. Ya, masyaallah, syekh ini guru mereka. Ya, wallah, sampai sekarang saya belum dapatkan siapa syekh ini. Ya, tentu saja ini syekh ulama yang besar juga. Kenapa? Karena para imam besar pun belajar kepadanya. Ya, datang kepada kami seorang syekh kemudian mendiktekan 4000 hadis. Ya, 4000 hadis dari hafalannya. Ya, dia mendiktekan 4000 hadis dari hafalannya tanpa kitab sama sekali. Fa idza janna al-lailu khatamna al-kitaba fa wada'nahu tahta ru'usina. Ya, maka ketika malamnya sudah larut, Ya, kita tutup kitabnya dan kami letakkan kitabnya di bawah kepala kami. Ya, kita letakkan kitabnya di bawah kepala kami. Ya, para ulama tersebut meletakkan kitab ya di bawah kepalanya karena ini ya hajat yang ya mendesak. Ya, hajat yang mendesak. Kenapa? Karena mereka hanya punya catatan kitab tersebut. Ya, catatan kitab tersebut yang itu langsung menulisnya dari hafalan syekhnya yang kuat, sehingga tidak ada lagi kitab tertulis kecuali kitab yang mereka tulis tersebut dari hafalan syekhnya, yang nanti untuk zaman berikutnya itu menjadi asal, ya asal yang kedua untuk periwayatan ilmu hadis. Maka mereka ya hajat mendesak untuk menuliskan kitab hadis sehingga menjadi satu-satunya kitab hadis. Ya, maka ketika hajat mendesak seperti itu, maka itu tidak mengapa. Ya, ketika ada hajat yang mendesak, maka itu tidak mengapa. Sebagian ulama ya jika khawatir untuk ya khawatir kitabnya dicuri, ya baru itu menjadi boleh. Tapi secara hukum asal tidak boleh. Ya, tidak boleh secara hukum asal menjadikan ya kitab ilmu sebagai bantal, terlebih lagi menjadikan Al-Qur'an sebagai bantal. Kemudian ya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala jelaskan, wa yustahabbu an yaquma lil mushafi idza uqdima bihi alayhi. Ya, disunnahkan, disukai untuk berdiri, ya, untuk berdiri jika didatangkan mushaf, ya, jika dibawakan mushaf kepadanya, disunnahkan dia untuk berdiri dalam rangka menghormati mushaf tersebut. Di anna qiyama mustahabbun lil fudala'i min al ulama'i wal akhyar. Ya, karena kenapa? Karena berdiri itu sunnah. Berdiri untuk menghormati orang-orang yang mulia, orang-orang yang fadil, memiliki keutamaan dari para ulama dan orang-orang yang baik, pemimpin yang adil, atau orang-orang yang soleh, berdiri untuk memuliakan mereka itu mustahab, itu sunnah. Berdiri untuk memuliakan mereka. Fal mushafu aula. Maka berdiri dalam rangka memuliakan mushaf itu aula, itu lebih patut lagi. Ya, lebih patut lagi kita berdiri dalam rangka menghormati mushaf Al-Qur'an. Waqad qarartu dada ila istihbabil qiyami fil juz'i alladhi jama'tuhu fihi. Dan sungguh saya telah jelaskan ya dalil-dalil tentang disunnahkannya berdiri, yakni berdiri untuk menghormati para ulama, menghormati para fudala, orang-orang yang memiliki keutamaan ya dalam juz yang beliau sudah kumpulkan. Ya, beliau tidak menyebutkan nama kitabnya, nama juznya. Namun, ya, hakikatnya kitab tersebut, kitab yang beliau maksudkan adalah kitab At-Tarkhis bil Qiyami li Dzawil Fadli wal Maziyyati min Ahli al-Islami ala jihatil birri wat tawqiri wal ihtirami la ala jihatir riya'i wal i'zami. Ini kitab beliau, ya, kitab yang kecil. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu hanya sekitar 30-an halaman, tapi syarat dengan faedah. Ya, syarat dengan faedah ini adalah ya tarkhis bil qiyam, ya rukhsah untuk berdiri ya bagi orang-orang yang memiliki keutamaan dan kelebihan dari ya kaum muslimin, ala jihatil birri, sebagai bentuk ya kebaikan dan ya penghormatan kepada mereka oleh ya atau para. Maka di kitab ini Imam Nawawi jelaskan bahwa hal tersebut adalah bagus, bahkan merupakan ya mustahab, ya disukai, disunnahkan untuk berdiri dalam rangka menghormati orang-orang kemuliaan tersebut. Di kitab ini Imam Nawawi membagi menjadi dua pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang dalil-dalil menunjukkan bahwa hal tersebut disunnahkan. Beliau bawakan beberapa dalil. Kemudian bagian kedua, beliau bawakan dalil-dalil yang mengisyaratkan seolah bahwa berdiri dalam rangka menghormati itu makruh atau haram. Beliau juga bawakan dalilnya. Ya, beliau bawakan ya dalil-dalilnya. Ya. Namun kita ringkas saja ya di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Nawawi ya tentang sunnahnya untuk berdiri dalam rangka menghormati orang yang mulia, orang yang soleh, orang yang memiliki keutamaan, ya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, bahwasanya orang Yahudi mereka ya berhukum kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ya, ketika suatu perang ya Nabi SAW berhasil mengalahkan orang Yahudi ya Bani Quraizah, yang kemudian Bani Quraizah ini tidak mau berhukum kepada Nabi SAW tapi berhukumnya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Karena Sa'ad bin Mu'adz ya, di zaman jahiliyahnya dia dekat dengan orang-orang Yahudi Bani Quraizah, sehingga Bani Quraizah lebih percaya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ya, kemudian mereka percaya kepada Sa'ad bin Mu'adz, dan Nabi SAW pun melimpahkan hukumnya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Ketika Sa'ad bin Mu'adz datang, Nabi SAW bersabda, "Qumu ila sayyidikum," atau "Qala ila khairikum." Ya, "Qumu ila sayyidikum." Nabi SAW bersabda, "Berdirilah ya kepada Tuhan kalian." Ya, berdirilah ke arah Tuhan kalian. Nabi SAW yang perintahkan. Ya. "Qala haula innazalu ala hukmik." Ya, mereka ini, yakni orang Yahudi Quraizah ini, mereka ingin berhukum kepada hukummu. Ya, itu intinya kisahnya. Intinya, Sa'ad bin Mu'adz berhukum sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lelaki yang berperang itu dibunuh, sedangkan wanita dan anak-anaknya dijadikan budak. Ya, hadis ini, ya, hadis yang sahih. Kemudian Imam Nawawi, ya, beliau nukilkan perkataan para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Ya, di antaranya, ya, perkataan Imam Muslim yang ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, sampai bersambung sanadnya kepada Imam Muslim. Ya, Imam Muslim berkata, "La a'lamu fi qiyamir rajuli lirajuli haditsan ashahha min hadza." Ya, kata Imam Muslim, "Aku tidak mengetahui ya tentang berdirinya seseorang kepada orang yang lain, yakni dalam rangka menghormati, hadis yang lebih sahih dari hadis ini." Ini hadis ini paling sahih tentang hukum berdiri seseorang untuk orang lain dalam rangka menghormati orang lain. Hadis ini yang paling sahih. Dan memang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua. "Wa hadzal qiyamu ala wajhil birri la ala wajhit ta'zimi." Ya, lanjut Imam Muslim. Bahwasanya berdiri ini itu dalam rangka bentuk kebaikan, bentuk kebajikan, perbuatan baik kepada, yakni perbuatan menghormati orang yang datang tersebut. "La ala wajhit ta'zim." Bukan dalam rangka pengagungan, pengkultusan, berlebih-lebihan dalam memuliakan. Bukan. Ya, bukan dalam rangka ta'zim. Ya, Imam Nawawi pun yang meriwayatkan ya tentang penjelasan hadis ini dari Imam Al-Khattabi dan Imam Al-Baghawi, yang beliau berkata, "Fi hadzal hadis anna qiyamal mar'usi lirra'isil fadili wal walil adili wa qiyamil muta'allimi lil 'alimi mustahabbun ghairu makruhin." Ya, jelaskan oleh Imam Al-Khattabi dan Imam Al-Baghawi, ya, hadis ini, yakni hadis Abu Sa'id Al-Khudri barusan, yang menunjukkan bahwasanya berdirinya rakyat kepada pemimpin yang adil, ya, penguasa yang adil, atau berdirinya murid ya untuk memuliakan gurunya, memuliakan ulama, itu mustahab, itu disukai, ghairu makruh, ya, bukanlah makruh, ya, hukumnya bukanlah makruh. "Wa inna ma ja'atil karahatu fi man kana 'ala khilafiha." Ya, kemudian para ulama mengisyaratkan, tidak, justru itu makruh kita untuk memuliakan mereka. Ya, demikian yang dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi dan juga Imam Al-Baghawi. Ya, dan juga Imam Nawawi bawakan hadis yang lainnya. Ya, beliau bawakan hadis Ka'ab bin Malik, ya, hadis yang masyhur. Hadis Ka'ab bin Malik tentang taubat beliau. Ya, taubat beliau dan dua sahabatnya, ya, yang diterima oleh Allah. Ya. "Laqad taba Allahu." Dari mereka, mereka pun merasa, ya Allah terima taubat mereka. Yakni taubatnya Ka'ab bin Malik. Hadis ini masyhur, hadis yang panjang. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, saya ambil potongan saja. Ya. "Hatta dakhaltul masjid." Ya, maka ketika itu saya masuk masjid, yakni Ka'ab bin Malik, dia masuk masjid. Ya, di dalam menunjukkan disunnahkan untuk menyalami orang dengan cepat, untuk bertemu dengannya ya dengan penuh ya ceria dan kesenangan. Ya, disunnahkan untuk hal tersebut ya, sebagaimana dilakukan oleh Talha, yang perbuatan Talha ini ditakrir oleh, dan Yudha juga dijelaskan ya sangat banyak faedah tentang hadis ini. Di antaranya, "Fihi isti' al-qiyam," bahwa disyariatkan kepada syariat untuk menyalami apa di antaranya, yakni hadis-hadis tentang bolehnya memuliakan seseorang yang memiliki keutamaan, orang yang sahabat yang mulia. Bagaimana orang Nasara mengagungkan Al-Masih ibnu Maryam, yang bahkan mengangkat Isa sebagai anak Tuhan. Ya, ini yang dikhawatirkan. Ini yang dikhawatirkan. Jika mengagungkan seperti ini, ya kuriha qiyamuhum lihadal makna. Maka kata Imam Nawawi bahwa berdiri untuk menghormati yang seperti ini, yakni berlebih-lebihan dalam menghormati, baru itu dihukumi sebagai makruh. Di antara juga hadis Muawiyah, ya hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, man ahabba an yamthula lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang suka untuk dihormati oleh orang-orang qiyaman dengan cara berdiri, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya, barang siapa yang suka untuk dihormati dengan cara berdiri, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Maka dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, makna hussarih, makna yang jelas, tegas dari hadis ini adalah az-zajru al-akid wal-wa'idu syadid. Ini merupakan larangan yang tegas dan ancaman yang keras bagi orang yang suka. Ya, jadi bagi orang yang suka manusia berdiri untuk menghormatinya. Yakni bagi orang yang ingin dihormati, itu yang ya justru itu yang tidak disukai, itu yang terlarang. Yakni dia suka orang-orang menghormatinya dengan berdiri. Wa laysa fihi ta'arudun lil qiyami bin nahy, kata Imam Nawawi. Ya, hadis ini bukan sama sekali tidak melarang berdiri secara zatnya, sama sekali tidak melarang berdiri, tapi melarang perasaan suka dihormati. Ya, melarang perasaan suka untuk dihormati. Ya, dengan cara orang-orang berdiri kepadanya, ini yang tidak boleh. Fal manhiyu anhu mahabbatuhu lil qiyam, kata Imam Nawawi, beliau lanjutkan. Maka yang terlarang adalah suka orang-orang berdiri kepadanya. Ini yang terlarang. Yakni apa? Dia ada perasaan sombong di dalam dirinya, sehingga dia merasa bahwa dia pantas dihormati dengan cara diagungkan, dengan cara berdiri untuk menghormatinya. Ini yang terlarang, yakni perasaan suka untuk dihormati. Sawa'an kana qima lahu am lam yuqam lahu, sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi. Sama saja, ya, perasaan suka dihormati ini, apakah dia dihormati dengan berdiri atau tidak berdiri. Ya, perasaan suka ini, karena dia suka untuk dihormati ini dia merupakan seperti cabang dari kesombongan. Ya, cabang dari kesombongan, seolah dia lebih baik dari manusia lainnya. Ya, ini yang terlarang, bukan terlarang ya berdiri untuk menghormati secara zatnya. Jadi itu dua bab yang berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Dan di antara juga ya dalil yang seolah melarang dari perbuatan tersebut, ya, hadis Abu Umamah Al-Bahili, la taqumu kama taqumu al-a'ajimu yu'azzimu ba'duhum ba'da. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, jangan kalian berdiri sebagaimana berdirinya orang-orang ajam untuk menghormati, orang-orang non-Arab untuk menghormati. Yu'azzimu ba'duhum a'dha, yang sebagian mereka mengagungkan sebagian yang lain, ya, dengan berdirinya tersebut. Ya, hadis ini pun ya dijawab oleh Imam An-Nawawi, ya, Imam Ibnu Abi Asim dan juga Imam Abu Musa Al-Asbahani berkata hadis ini haditsun dhaifun la yashih. Ini hadis yang dhaif, tidak sah untuk dijadikan sebagai hujjah. Ya, kalaulah hadis ini sah sebagai hujjah, ya, jelaskan oleh Imam Nawawi, inna dham liman qama ala tariqi ta'zim, bahwa yang terlarang itu jika dia dalam rangka ta'zim, dalam rangka mengagungkan, dalam rangka mengkultuskan. Ya, ini yang tidak boleh. Ya, maka bahwa ada kalanya seperti ini, ya, barangkali ini sulit dibedakan bagi sebagian kaum muslimin. Memang seperti itu, yakni ada kalanya suatu perbuatan itu sama dalam wujud zohirnya, tapi dihukumi berbeda dalam hukum syariat. Kenapa hukumnya berbeda? Karena perbedaan dari sisi niat. Ya. Seperti apa? Seperti orang yang berjihad fi sabilillah, jika dia niatnya ikhlas, maka dia mendapatkan pahala, bahkan pahala yang sangat besar. Ya, dipuji oleh Allah di banyak tempat di dalam Al-Quran. Berbeda jika dia jihad, tapi niatnya adalah untuk dipuji, supaya dibilang sebagai pemberani. Maka ini tercela. Begitu pula ini, dalam bab ini. Yakni berdiri dalam rangka untuk menghormati, dalam rangka untuk berbaik, berbuat baik kepada orang yang soleh, kepada orang-orang yang baik, kepada penguasa yang adil. Ya, tidak dalam rangka pengkultusan dan pengagungan yang berlebihan, maka itu boleh. Bahkan itu terpuji. Sebaliknya kalau berdirinya dalam rangka pengkultusan, dalam rangka pengagungan yang berlebih-lebihan. Walaupun wujudnya secara zahir sama, tapi itu berbeda. Yang berbeda secara niatnya. Yang berbeda secara niatnya sehingga itu pun dihukumi berbeda dalam syariat. Ya, kurang lebih ya seperti itu untuk membedakannya. Ya, barangkali sebagian kaum muslimin ya sulit untuk membedakan ya sisi mana yang boleh, sisi mana yang tidak boleh. Ya, namun ya berdiri sebagaimana jelaskan oleh Imam Nawawi bahwa berdiri lil fudala'i minal ulama'i wal akhyar mustahab. Berdiri untuk menghormati orang-orang yang baik dari para ulama dan orang-orang yang soleh, maka itu mustahab, disukai. Fal mushafu aula, maka berdiri untuk memuliakan mushaf itu lebih utama. Kenapa? Karena mushaf itu kalamullah. Ya, di dalamnya terdapat kalamullah Al-Qur'an. Ya, bahkan orang-orang yang baik tersebut tidaklah mereka menjadi baik kecuali karena mereka mengamalkan Al-Qur'an. Ya, karena mereka mengamalkan Al-Qur'an, bahkan mungkin sebagiannya menghafal Al-Qur'an. Ya, maka mereka dimuliakan karena mereka memiliki Al-Qur'an tersebut. Ya, dan juga diisyaratkan oleh hadis Nabi SAW yang lain, hadis yang sahih. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah memuliakan dengan kitab ini sebagian kaum dan Allah rendahkan sebagian kaum yang lain. Memang ya orang yang para pembawa Al-Qur'an ya patut untuk dihormati. Yang pembawa Al-Qur'an tersebut patut untuk dihormati, begitu pula yang ia bawa, yakni dia ya orang yang mengamalkan Al-Qur'an, orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Itu pun yakni Al-Qur'annya itu sendiri. Ya, Al-Qur'an itu sendiri itu pun juga lebih patut lagi untuk dihormati. Yakni dengan qiyas aula. Ya, Imam Nawawi mengamalkan qiyas aula dari permasalahan yang ada dalilnya, berdiri untuk menghormati orang yang mulia. Kemudian, ya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan, wa rawaina fi musnad ad-Darimi bi isnadin sahih 'an Ibnu Abi Mulaikah. Ya, dan kami riwayatkan dari Musnad Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih sampai kepada Ibnu Abi Mulaikah. Beliau berkata, anna Ikrimata Ibnu Abi Jahal kana yad'u al-mushafa ala wajhihi wa yaqul kitabu rabbi kitabu rabbi. Ya, bahwasanya Imam Ad-Darimi meriwayatkan ya dengan sanadnya bahwasanya Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah ya anaknya Abu Jahal, Abu Jahal kafir yang mati dalam keadaan kufur, ya, namun anaknya kemudian beriman. Ikrimah, Ikrimah bin Abi Jahal ya beriman, ya, namun dia tidak terhitung sebagai ahlul bait, yang tidak terhitung sebagai ahlul bait menurut jumhur para ulama. Ya, kenapa? Karena kekafiran ayahnya. Ya, dia terhalang dari termasuk ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu sebagian ulama menjelaskan faedahnya bahwa ya al-ma'siyatu syu'mun. Maksiat itu membawa kesialan. Ya, ini seperti Ikrimah yang dia beriman di akhirnya, yakni di masa-masa apa? Masa penghujung Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tapi dia terhalang dari termasuk ahlul bait karena ayahnya yang kufur. Kana yad'u al-mushaf 'ala wajhihi, yang beliau adalah orang yang memuliakan mushaf, beliau letakkan mushaf di atas wajahnya, wa yaqulu kitabu rabbi kitabu rabbi, ya, dan beliau berkata ini adalah kitab Rabbku, ya ini adalah kitab Rabbku, kitab Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang tidak ada kebatilannya sama sekali, wajib kita muliakan. Ya, jika kita menaruh di rak, maka taruh di paling tinggi. Ya, jika rak tersebut ya ada beberapa tingkat, maka Al-Qur'an adalah paling tinggi. Ya, tentang Alkitab, tentang Al-Qur'an, baik itu mushaf Al-Qur'an atau tafsir Al-Qur'an, maka itu di paling tinggi. Ya, diletakkan di paling tinggi. Ini di antara ya adab-adab untuk memuliakan Al-Qur'an dan menghormati Al-Qur'an. Ya, wallahu a'lam, barangkali ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Farian yang sudah memberikan materi lanjutannya di sesi kedua ini. Dan sahabat Smile Radio, kini kami membuka kesempatan untuk sesi tanya-jawab di 02184994343 atau di nomor handphone 08526277474. Baik, kita buka pertanyaan pertama dari SMS yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah sahih kedatangan Rasulullah ketika hijrah dari Madinah disambut dengan masyarakat Madinah dengan syair Tala' al-Badru dan diiringi alat-alat musik? Ya, demikian Ustaz. Barakallahu fik. Ya, terhadap penanya, apakah betul Nabi SAW ketika datang beliau ke Madinah disambut dengan ya nasyid Tala' al-Badru dan alat musik? Wallahu a'lam. Ya, saya seringkali mendengar tentang hal tersebut, tapi secara pribadi saya belum pernah mengecek tentang riwayatnya atau membaca secara langsung riwayatnya di kitab-kitab hadis. Wallahu a'lam, saya belum bisa memastikan apakah benar ya penisbatan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian jawaban yang disampaikan. Kembali kami membuka kesempatan untuk para sahabat di Smile Radio yang lain. Anda bisa hubungi kami di 021-8499-4343 atau untuk pertanyaan melalui pesan singkat di nomor handphone 0852-6277-4774. Baik, satu pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid kami ada beberapa mushaf yang sudah tua dan beberapa mushaf tersebut covernya lepas. Kami ingin mengganti dengan mushaf-mushaf yang baru. Bagaimana sebaiknya Ustaz untuk menangani mushaf yang tua tersebut? Apakah disimpan saja atau bagaimana? Ya. Covernya yang lepas bukan mushafnya ya? Iya, mungkin cover lepas atau kertas-kertasnya mungkin sudah tua juga, Ustaz. Ya. Maka dilihat dari mushaf tersebut. Apakah mushaf tersebut masih bisa dimanfaatkan atau tidak? Yakni tulisannya masih terbaca dan masih lengkap atau tidak? Jika tulisannya masih lengkap dan masih terbaca, maka biarkan itu tetap ada. Ya, biarkan itu tetap ada. Kalaulah dia mau mengganti, silahkan ditambah covernya. Ya, covernya saja diusahakan disampul. Alhamdulillah sekarang banyak percetakan ya untuk mengurusi hal tersebut, ditambah covernya, bahkan bisa jadi covernya bagus ya seperti mushaf baru lagi, maka ditambah saja. Kalaulah dia mau menambah mushaf yang baru, maka mushaf yang lama biarkan selama masih bisa dimanfaatkan, masih bisa untuk dibaca, maka jangan dihilangkan dari masjid tersebut ya, maka dibiarkan tetap ada agar ya pahala orang yang pertama kali memberikannya dia tetap mendapatkan pahalanya. Adapun jika rusaknya memang mengakibatkan mushaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan, misalnya sebagian sebagian lembaran yang hilang ya, atau ya memang kertasnya sudah sangat kusut sekali, pernah kehujanan ya, tidak terbaca sama sekali, yakni mushafnya sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka ketika itu ya sebagian para ulama membolehkan untuk menghancurkan mushaf tersebut. Yang menghancurkan mushaf tersebut dengan cara dibakar misalnya. Sebagaimana Utsman bin Affan membakar mushaf-mushaf dengan qiraat selain qiraat Quraisy. Ya, maka boleh dibakar. Kalau memang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Tapi kalau masih bisa, maka jangan dia hilangkan mushaf tersebut. Ya, jangan dia bakar, jangan dia apalagi ditaruh di tempat yang hina. Ya, tidak, biarkan tetap ada di situ. Ya, atau dia berikan kepada orang yang masih bisa untuk memanfaatkannya. Ya, wallahu a'lam. Kita menuju ke kesimpulan. Silakan. Alhamdulillah. Ya, pada pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang memuliakan Al-Qur'an. Ya, wajib kita memuliakan Al-Qur'an. Oleh karena itu, ya diharamkan untuk menulis Al-Qur'an dengan sesuatu yang najis. Ya, jika dengan tinta, maka haruslah tintanya itu tinta yang halal, tinta yang suci. Ya, bahkan juga tidak boleh jika dia dari curian, barang curian. Ya, tidak. Ya, maka ditulis dengan dari sesuatu yang halal. Ya, namun hukum yang sudah dibahas oleh Imam Nawawi, makruh untuk menuliskan Al-Qur'an di dinding. Kenapa? Karena bisa berakibat kepada tidak memuliakan Al-Qur'an. Apakah dia dijatuhi kotoran binatang misalnya, atau sesuatu yang tertulis tersebut jatuh kemudian ya terinjak-injak. Maka para ulama, kebanyakan para ulama menghukumi makruh untuk menulis Al-Qur'an di dinding. Dan juga wajib kita menghormati Al-Qur'an dan tidak boleh melempar Al-Qur'an kepada kotoran, kepada najis-najis. Ya, dan orang yang melemparkan Al-Qur'an kepada kotoran, maka dia dihukumi ya kafir, keluar dari Islam. Ya, karena dia ya tidak menghormati Al-Qur'an yang sudah sewajibnya untuk dihormati. Dan juga jadi bahas oleh Imam Nawawi, disunnahkan untuk berdiri ketika didatangkan Al-Quran, ketika dibawakan kepadanya Al-Quran, atau dihadiahkan Al-Quran misalnya, disunnahkan untuk berdiri. Yang Imam Nawawi yang mengkiaskan permasalahan tersebut kepada permasalahan berdiri dalam rangka menghormati orang yang mulia, orang yang memiliki keutamaan. Yang sudah dibahas oleh Imam Nawawi, ya dalil-dalilnya beserta dalil-dalilnya di kitab beliau, ya, at-tarkhis ya fil qiyam li dawil fadli wal maziyati min ahli al-Islam, ya, bahwa sunnah untuk menghormati orang-orang yang memiliki kemuliaan dengan cara berdiri kepadanya. Ya, wallahu alam, barangkali ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf apabila ada yang benar, ada. Maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun yang salah maka dari diri pribadi.